Katakan fama bikum min ni'matin faminallah, tiada suatu kenikmatan yang kalian rasakan kecuali itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah dengan kita menjadikan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya bersyukur atau hakikat bersyukur yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau menyebutkan tentang hakikat seorang itu bersyukur kepada Allah. Beliau menyebutkan hakikatnya adalah al-qiyamu bi ta'atihi wa taqarrabu ilaihi bi anwa'i mahabihi zahiran wa batina. Hakikat bersyukur kepada Allah adalah al-qiyamu bi ta'atihi, menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, taqarrub ilaihi, dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam amal ibadah yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan sebuah risalah yang berjudul As-Sabatu ala Sunnah. As-Sabat yang artinya itu adalah kokoh atau istiqamah di atas sunnah, di atas petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Al-Alamah Rabi' Ibn Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. As-Sabat ala Sunnah, kokoh di atas sunnah. Maka dijelaskan oleh para ulama yang dimaukan dengan as-sunnah itu adalah al-Islam, yaitu Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, beliau menyebutkan dalam kitabnya Syarhus Sunnah, kata beliau, i'lamu annal islama huwa sunnah. Ketahuilah, sesungguhnya Islam itu adalah as-sunnah. Adapun yang dimaksud dengan as-sunnah, yang dimaksud dengan sunnah, lughatan secara bahasa, artinya adalah at-tariqah. Sunnah secara bahasa artinya adalah at-tariqah, jalan. Ini secara bahasa artinya adalah at-tariqah, jalan. Baik itu sawa'un kana hamidatan aw dhamimah, baik jalan yang terpuji maupun jalan yang tercela, itu disebut sunnah. Sehingga ada istilahnya sunnahnya orang-orang al-Yahud, sunnahnya orang-orang Yahudi. Itu maknanya barakallahu fikum, artinya jalan yang ditempuh oleh orang-orang al-Yahud, yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi. Ini arti secara bahasa. Sunnah itu artinya adalah at-tariqah, jalan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila min ba'dihi la yanqusu min ujurihim syai'." Barang siapa yang menjalankan sunnah, menghidupkan sunnah hasanah, jalan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala, dan pahala dari orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala dari mereka sedikitpun. Dan sebaliknya, wa man sana fil islami sunnatan sayyatan kana alaihi wizruha. Barang siapa yang dia menghidupkan sunnah yang jelek, menempuh jalan yang jelek, maka dia akan mendapatkan wizruha, yaitu dosanya. Barakallahu fikum. Ini pengertian sunnah secara bahasa. Adapun pengertian sunnah yang dimaukan di sini barakallahu fikum adalah makana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini yang disebut dengan as-sunnah, jalan yang ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, maka Syekh Rabi Ibn Hadi Umar Al-Madkhali hafizahullah bila menyebutkan beberapa dalil-dalil dari Al-Kitab, di antaranya Allah sebutkan di dalam surat Fusilat ayat yang ke-30 sampai ke-32 tentang keutamaan orang yang dia istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas Islam, sampai dia mati, sampai dia meninggal dunia menghadap Allah dalam keadaan istiqamah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayatnya, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون." الله سبحانه وتعالى menyebutkan, innaladzina qalu, sesungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Maka dijelaskan oleh ahlu tafsir, makna innaladzina qalu Rabbunallah, sesungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, maknanya ai akhlasul amalillah wa amilu bi ta'atillah ala masara Allah taala. Maknanya mereka adalah orang-orang yang ikhlas di dalam beramal, melakukan ketaatan kepada Allah sesuai syariat yang datang dari Allah subhanahu wa taala. Ini maknanya. Makna dari kalimat innaladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya Rabb kami adalah Allah. Adalah mereka orang-orang yang ikhlas di dalam beramal dan melakukan ketaatan kepada Allah sesuai apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dan juga dijelaskan oleh Al-Imam Abul Aliyah rahimahullah. Imam Abul Aliyah ini adalah min a'immatit tabi'in. Salah satu imam di kalangan tabi'in. Makna ayat tersebut adalah akhlasu lahu dina wal amala. Yaitu mereka orang-orang yang mengikhlaskan agama dan amalan hanya untuk Allah. Ini arti dari firman Allah Subhanahu wa taala, innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Naam. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas keimanannya. Istiqamah di atas tauhidnya. Istiqamah di atas keikhlasannya. Setelah mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas keimanannya, keikhlasannya, ketauhidannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepada mereka para malaikat. Akan turun kepada mereka para malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat akan turun kepada mereka, yaitu inda sakaratil maut. Tatkala datang kepada mereka kematian, malaikat tersebut mengatakan, Alla takhafu, janganlah kalian takut. Wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih, kata para malaikat tersebut. Wa absyiru bil jannah, dan berbahagialah kalian bil jannah dengan mendapatkan sorga. Alati kuntum tu'adun, yang telah kami persiapkan, yang telah kami janjikan untuk kalian. Perhatikan, ini balasan bagi mereka orang-orang yang istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas sunnah, mati dalam keadaan istiqamah. Mereka mendapatkan barakallahu fikum, janji yang sangat besar, yang membahagiakan. Akan turun malaikat rahmah kepada mereka sambil mengatakan, Alla takhafu wala tahzanu, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih. Kemudian mereka mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong-penolong kalian saat di dunia dan di akhirat nanti. Walakum fiha ma tastaghi anfusukum, dan kalian juga akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Walakum fiha ma tad'un, dan juga kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Ini sedikit gambaran di dalam jannah. Bagi mereka orang-orang yang istiqamah, mereka akan mendapatkan apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian minta. Barakallahu fiik. Maka dijelaskan oleh Syekh Rabi hafizahullah, kata beliau, hadza sana'un min Allah tabaraka wa ta'ala. Ini merupakan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ala ladzina istaqamu ala dinihi, bagi mereka orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah, mendapatkan apa yang disebutkan di atas tadi, yang nanti akan dijelaskan lebih jelas lagi oleh Syekh hafidhahullahu ta'ala. Kata Syekh, ini pujian bagi mereka orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah. Wal istiqamatu hiya as-sabatu ala maja'a bihi Muhammad, bal alama ja'a bihi jami'ul anbiya alaihimus salatu wassalam. Yang namanya istiqamah itu artinya adalah as-sabat. Seorang itu kokoh di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan di atas agama para nabi alaihimus salam. Ini yang disebut istiqamah. Seorang itu as-sabat, kokoh, kuat, bersabar di atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ini yang dimaksud dengan al-istiqamah. Tatkala berbagai macam ujian, berbagai macam rintangan menghalangi, dia tetap bersabar. Tatkala berbagai macam cacian, cercaan menghantam orang tersebut, dia tetap bersabar di atas agama Rasul. Inilah yang disebut dengan al-istiqamah. Dan ini perkara yang berat. Tidak didapatkan kecuali orang yang diberi pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Min aqidatin wa manhajin. Yaitu orang tersebut kokoh di atas agama Rasul, baik dari sisi akidah. Dari sisi akidah, dia mengikuti akidah yang dibawa oleh para Rasul, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dari sisi manhaj, jalan di dalam beragama pun mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falahu manzilatun indallahi tabaraka wa ta'ala bi tsabatihim ala hadzal dinil haqq. Maka mereka akan memiliki manzilah, kedudukan di sisi Allah bagi mereka orang-orang yang kokoh bersabar di atas agama Allah ini. Bagi mereka orang-orang yang bersabar di atas ala dinil haq, di atas agama yang benar ini. Mereka akan mendapatkan manzilah yang azim, kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan syarat mereka itu tetap istiqamah, tetap as-sabat ala hadza dinil haq, di atas agama yang benar ini, agama yang lurus ini. Barakallahu fikum. Sekarang Syekh akan menjelaskan makna ayat di atas tadi di dalam surat Fusilat ayat yang ke-30 sampai 32. Allah menyebutkan innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Maknanya kata Syekh, amanu billahi haqqal imani bi asma'ihi wa sifatihi wa rububiyatihi wa annahu huwal ma'budul haqq fala ya'buduna siwah. Maknanya adalah mereka orang-orang yang amanu billah, beriman kepada Allah, haqqal iman, dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Bukan hanya sekedar pengakuan, tidak. Tapi keimanannya dengan haqqal iman, dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Bi asma'ihi wa sifatihi, mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dengan keimanan yang benar. Wa rububiyatihi, mengimani rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu dia menetapkan peribadatan hanya Allah, dan dia tidak beribadah kepada selain Allah. Inilah yang namanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dijelaskan oleh Syekh di sini, amanu billah, mereka beriman kepada Allah dengan haqqal iman, dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Yang pertama, beriman kepada Allah adalah yuthbituna lillahi ar-rububiyah. Yang pertama adalah beriman kepada Allah bentuknya menetapkan ar-rububiyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. menetapkan ar-rububiyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Maknanya yaitu wa annahu al-khaliq hadzal kaun al-mudabbiruhu wal-munazzimuhu. Maknanya bahwasanya orang tersebut meyakini, mengimani bahwasanya Allah khaliq hadzal kaun, pencipta alam semesta ini. Ini makna mengimani ar-rububiyah. Mengimani bahwasanya Allah khaliq hadzal kaun, pencipta alam semesta ini, wa mudabbiruhu, dan yang mengaturnya, dan juga yang mengatur tata letaknya, itu semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk-makhluknya Allah tidak ikut andil sama sekali. Semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwal khaliqu ar-raziq, dan juga mengimani, meyakini Allah satu-satunya al-khaliq, yang menciptakan. Ar-raziq, yang memberikan rizki, yang menghidupkan dan yang mematikan. Ila akhiri sifati rububiyah, dan seterusnya dari sifat-sifat ar-rububiyah. Barakallahu fikum. Ini yang disebut menetapkan rububiyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang menetapkan bahwasanya Allah satu-satunya al-khaliq, pencipta segalanya, mengatur segala urusan hambanya, yang memberikan rezeki, yang menahan, menghidupkan dan mematikan, semuanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman kepada Allah, dia harus benar-benar meyakini seperti ini. Sehingga tidak perlu dicampur-campur dengan keyakinan bahwasanya rezeki. Ya. Kalau kita enggak mendatangkan sesaji, rezekinya nanti akan berkurang. Dan seterusnya, sehingga terjadi apa yang istilahnya sedekah laut, sedekah bumi, katanya untuk melancarkan rezeki. Ya. Ini termasuk perbuatan al-isyraku billah, menyekutukan Allah, dan merupakan min a'zamid dzunub. Kemudian yang berikutnya, bentuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah wa asma'uhul husna, mengimani nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala al-husna, yang sangat-sangat bagus. Alaiku bijalalihi wa azamatihi wa rububiyatihi, nama-nama dan sifat-sifat yang alaiqah, bijalalihi, yang sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala dan kebesaran Allah, wa rububiyatihi, dan juga mengimani sesuai dengan rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Menetapkan mengimani nama-nama yang laik, yang sesuai bagi Allah, sesuai keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allati waradat fil Qur'ani wa fis sunnah. Yang nama-nama tersebut, sifat-sifat tersebut terdapat di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nu'minu biha kama ja'at, kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana datangnya, tidak perlu mentakwilnya, merubah-rubah maknanya sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul bid'ah yadun, tangan mereka takwil menjadi al-qudrah, kemampuan, kekuatan dan seterusnya. Ini adalah takwil yang batil. Kemudian yang ketiga, bentuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum adalah al-imanu, mengimani bi'annahu la ilaha illahu, mengimani bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadai kecuali dia Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang berikutnya. La ma'budu bihaqqin ila Allah. Tidak ada sesembahan yang benar untuk diibadai kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang terdapat atau dari kandungan makna la ilaha illallah. Kandungan dari kalimat la ilaha illallah yang artinya menetapkan peribadatan hanya untuk Allah dan meniadakan meninggalkan peribadatan-peribadatan selain Allah. Sehingga pada kalimat la ilaha illallah dijelaskan oleh para ulama di dalamnya ada dua rukun. Pada kalimat la ilaha illallah di dalamnya itu ada dua rukun. Yang pertama rukunnya adalah nafyun, meniadakan. Artinya adalah meninggalkan seluruh peribadatan-peribadatan selain Allah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah al-itsbat, menetapkan, yaitu menetapkan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Pada kalimat la ilaha ini terdapat nafyun, artinya meniadakan, meninggalkan seluruh peribadatan-peribadatan selain Allah. Sehingga tatkala seorang dia mengucapkan kalimat la ilaha, maknanya dia siap untuk meninggalkan seluruh peribadatan-peribadatan selain Allah. Adapun illallah, maknanya adalah al-itsbat, menetapkan. Artinya menetapkan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna dari kalimat la ilaha illallah. Setelah dia meninggalkan seluruh peribadatan-peribadatan selain Allah, setelah itu itsbat, menetapkan peribadatan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sehingga kata beliau, fala na'budu illa iyyah nukhallisu lahu dina. Maka tidaklah kita beribadah kecuali hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah. Ini yang harus kita perhatikan di dalam beragama. Di dalam kita menjalankan syariat. Kita harus meniatkan sebagai bentuk taqarrub, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Syariat apapun yang kita jalankan, yang kita kerjakan, kita harus meniatkan dalam rangka untuk ibadah, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wa nuhibbuhu hayatal hub. Dan juga di antara bentuk beribadah kepada Allah, dia mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Dia mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Bagaimana bentuk seorang mencintai Allah? Bagaimana tandanya seorang mencintai Allah? Bittiba'i rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan orang tadi mengikuti Rasulnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda seorang itu cinta kepada Allah. Sehingga cinta kepada Allah itu tidak semata-mata pengakuan. Kalau hanya sekedar pengakuan, barakallahu fiik, semuanya itu bisa mengaku kalau dirinya cinta kepada Allah. Tapi cinta kepada Allah bentuknya adalah bittiba'i rasul, dengan mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah menyatakan, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini menjelaskan bahwasanya tanda alamah seorang itu cinta kepada Allah dengan mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara bentuk ibadah juga kata Syekh, wa nakhafuhu wa nakhshahu ghayatal khawfi wal khasyah. Kita takut kepada Allah dengan takut yang sebenar-benarnya. Dengan rasa takutnya dia menjadikan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dengan rasa takutnya menjadikan dia mau taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Karena al-khauf, rasa takut adalah merupakan ibadah. Wa narjuhu, dan dia juga berharap hanya kepada Allah. Ini diantara bentuk ibadah. Ar-raja, memiliki rasa harapan. Sehingga Allah menyatakan di dalam ayatnya, wa man kana yarjullah, wa man kana yarju liqa Allah. Barang siapa yang dia ingin bertemu, berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, falyamal amalan saliha, wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Maka hendaklah dia melakukan amalan-amalan saliha dan tidak menyekutukan Allah di dalam beribadah dengan sesuatu apapun. Ini orang yang ingin berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nusalli lahu wa nasjudu lahu wa nakhfidhu wa nuzakki wa nasumu wa nadhkuru wa naqra'ul Qur'an kulluhu atau kullu dhalika taqarruban ilaih. Di antara bentuk ibadah adalah seorang melakukan ibadah salat, sujud, berpuasa, zikir, qira'atul Qur'an. Ini semua adalah bentuk-bentuk ibadah. Maka kata Syekh, kullu dhalika taqarruban ilaihi subhanahu wa ta'ala. Hendaklah semua jenis-jenis ibadah tadi dia persembahkan dalam rangka untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka kata Syekh, setelah Syekh menyebutkan beberapa bentuk-bentuk ibadah, wa hadhihi kulluha min asbabil istiqamah wa min dalailil istiqamah idzan nahnu hafadhna ala hadhihi syaa'iri wa hadhihi sarai'. Perhatikan kata Syekh, ini semua yang dijelaskan oleh Syekh, ibadah atau yang pertama adalah dengan dia mentauhidkan Allah, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian dia memiliki rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, zikir dan seterusnya. Ini semua adalah dalail atau sebab-sebab seorang itu istiqamah. Semua itu adalah sebab-sebab yang menjadikan seorang itu istiqamah. Bahkan merupakan bukti seorang itu istiqamah apabila kita menjaganya syariat-syariat di atas tadi. Barakallahu fikum. Inilah yang disebut dengan istiqamah. Seorang di atas tauhid, di atas syariat Rasul, di atas petunjuk Rasul, dan terus bersabar di atasnya. Barakallahu fikum. Maka kata Syekh, wa hadhihi min adalail anallaha qad wafaqaka insyaallah wa annaka minal mustaqimina alladhina yastahiquna minallahi hadzal thana. Maka ini semua bukti keistiqomahan itu orang yang menjalankan di atas tadi, di atas tauhid, dia hanya takut kepada Allah. Itu semua adalah bukti-bukti bahwasanya seorang itu istiqamah dan dia telah diberi taufik oleh Allah. Maka kata Syekh, wa annaka idzal mustaqimin, dan apabila engkau benar-benar istiqamah di atas tauhid, di atas syariat Allah, maka akan mendapatkan apa yang berhak. apa yang berhak bagi dia dari pujian Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang tersebut dia berhak untuk mendapatkan janji Allah, yaitu sorga. Apa balasannya orang yang istiqamah? Allah sebutkan, tatanazzalu alaihimul malaika, alla takhafu wa la tahzanu. Tatanazzalu, akan turun kepada mereka para malaikat, alla takhafu wa la tahzanu, akan turun kepada orang yang istiqamah tadi, al malaika, para malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil mengatakan kepada orang-orang yang istiqamah, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih. Kata Syekh, mata yakunu hadza at-tanazzul, kapan malaikat-malaikat tersebut akan turun mendatangi orang-orang yang istiqamah? Kapan ini terjadi? Indama yahtadhirul abdu, tatkala hamba tadi datang padanya sakaratul maut, tatkala hamba tadi mau sakaratul maut, dalam keadaan yang sangat genting dan menakutkan. Seorang hamba hanya butuh kepada Allah. Orang-orang yang istiqamah akan dihibur oleh malaikat-malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Indama yusiku ala mufaraqati hadihi dunya wa tadi'uha wa rihlatu ila daril akhirah. Malaikat-malaikat rahmah itu turun tatkala hamba tadi mau meninggalkan dunia dan akan berpindah ke negeri akhirat, yaitu tatkala hamba tadi dalam keadaan sakaratul maut. Sekali lagi, hamba yang dia istiqamah di atas agama Allah, akan turun malaikat rahmat kepadanya. Yunazzilullahul malaikah, maka Allah akan menurunkan para malaikatnya. Wa yubashirunahum, dan memberikan kabar gembira kepada mereka orang-orang yang istiqamah. Wa yuthabbitunahum, dan memberikan kekokohan kepada mereka. Wa yusaddidunahum, dan memberikan kekuatan kepada mereka. Ini para malaikat yang Allah turunkan kepada orang-orang yang istiqamah tatkala dalam keadaan sakaratul maut. Para malaikat turun dalam rangka memberikan busrah kepada mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga wayudhibuna anhumul makhawif, sehingga hilanglah dari mereka rasa takutnya. Akan hilang dari mereka rasa takutnya. Barakallahu fikum. Inilah balasan bagi mereka orang-orang yang istiqamah. Maka Allah menyatakan di dalam ayatnya, ala takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih, wahai orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah. Dihibur oleh malaikat, malaikat tersebut mengatakan, ala takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih. La takhafu minal mustaqbal, kata Syekh, artinya jangan kalian takut minal mustaqbal, apa yang akan dihadapi berikutnya. Perlu diketahui, dikarenakan orang yang meninggal dunia, dia akan menghadapi kehidupan yang berikutnya, yaitu kehidupan di alam barzakh. Kehidupan di alam barzakh, akan menghadapi kehidupan yang berikutnya. Bukan maknanya tatkala meninggal dunia selesai segala urusan, tidak. Justru dia akan menghadapi kehidupan yang lebih panjang lagi. Kehidupan di alam kubur, kehidupan di alam barzakh, yang berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, wallahu a'lam, kita tidak mengetahuinya. Sehingga malaikat pun mengatakan, "Ala takhafu, janganlah kalian takut," artinya takut apa yang akan hidup, yang akan dihadapi berikutnya. "Mimma amamakum," apa yang ada di hadapan kalian, jangan takut. Ini hiburan yang disampaikan oleh para malaikat kepada orang-orang yang istiqamah. "Fama amamakum ilal jannah waridwanullah azza wajal." Maka tidak ada di hadapan kalian, wahai orang-orang yang istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas Islam, tidak ada di hadapan kalian kecuali al-jannah, yaitu sorga. Waridwanullah, dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan didapatkan oleh orang-orang yang istiqamah. Sehingga para malaikat pun mengatakan, "Ala takhafu wala tahzanu," kalian jangan takut, kalian jangan sedih apa yang akan kalian hadapi berikutnya. Karena bagi orang-orang yang istiqamah, tiada lain kehidupan berikutnya adalah al-jannah, surga, dan ridwanullah, keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, para malaikat itu mengatakan, "Wala tahzanu," janganlah kalian bersedih. Setelah dikatakan jangan kalian takut, berikutnya malaikat mengatakan, "Wala tahzanu," jangan kalian bersedih. "Alama khalaftum minal mali wal waladi wa ghairi dhalik," jangan engkau bersedih apa yang kalian tinggalkan, baik harta-harta kalian, anak-anak kalian, jangan sedih. Jangan bersedih karena meninggalkan harta-harta kalian, anak-anak kalian. Karena ini semua akan ditinggalkan bagi orang-orang yang meninggal dunia. Barakallahu fikum. Ini semua akan ditinggalkan. Sehingga malaikat pun menghibur orang-orang yang istiqamah, "Wala tahzanu," jangan kalian bersedih. Wah, orang-orang yang istiqamah, bersedih atas apa yang kalian tinggalkan minal mal, dari harta. Yang terkadang sebagian manusia mengumpulkan harta, jam'ul mal, lailan wa naharo, siang dan malamnya, sampai melupakan Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi ternyata setelah itu mau ditinggal oleh pemiliknya. Inilah kehidupan dunia. Sehingga diingatkan oleh Allah, kehidupan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki, keberuntungan yang hakiki itu adalah al-jannah, sorga. Sehingga jangan tertipu dengan dunia, mengejar-ngejar dunia sampai lupa Allah, sampai lupa untuk apa Allah menciptakan kita. Barakallahu fikum. Allah hanya menyatakan, "Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Adapun kenikmatan dunia tiada lain adalah mata'ul ghurur, kenikmatan tapi yang menipu. Kenikmatan yang semu, kenikmatan yang akan ditinggal, tidak kekal. Sehingga orang-orang yang dia tidak istiqomah akan bersedih karena meninggalkan harta yang telah dikumpulkan siang dan malam, meninggalkan anak, meninggalkan istri. Tapi sekali lagi orang yang istiqamah dihibur oleh Allah, "Wala tahzanu," jangan kalian bersedih. Barakallahu fikum. Maka kata Syekh, "Hadhihi basyairu ta'ati thabitina ala dinillahil haqq fi hadha dharfil asib." Ini adalah merupakan berita gembira yang akan diberikan kepada orang-orang yang istiqamah di atas agama yang benar. Kabar gembira bagi orang yang dia kokoh di atas agama yang benar sampai dia meninggal dunia. Maka akan datang busrah fi hadza dzarfil asib, pada tempat yang sangat-sangat menakutkan. Kematian ini adalah perkara yang sangat menakutkan. Akan muncul rasa takut, akan muncul rasa sedih. takut karena akan menghadapi kehidupan yang di depannya, kehidupan yang lebih berat. Bersedih karena dia meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, meninggalkan orang-orang yang dia cintai. Tapi sekali lagi orang yang istiqamah, maka datang busrah dari Allah, kabar gembira. Barakallahu fikum. Fahadihi marhalatun khatiratun jiddan. Maka kematian adalah merupakan perjalanan yang sangat khatirah, penutupan yang sangat-sangat membahayakan. Ini kematian. Faba'duhum qad tasu'u khatimatihi. Sebagian ada yang menutup kematiannya dengan su'ul khatimah, ditutup dengan kematian yang jelek. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah. Nas'alullaha an yusabbitana wa iyyakum. Kita minta kepada Allah supaya Allah senantiasa memberikan kekokohan kepada kita dan kepada kalian semua. Ini al-maut ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk senantiasa terus-menerus mengambil asbab-asbab, sebab-sebab yang menjadikan seorang itu bisa husnul khatimah. Mengambil sebab yang menjadikan sebab orang tersebut menjadi husnul khatimah, menutup kehidupannya dengan amalan yang baik. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana datang di dalam sebuah hadis, kata Nabi, inna rajula la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' wa yasbiku 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahlil jannah fa yadkhuluha. Maka sungguh ada seorang yang benar-benar melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Artinya dia memenuhi kehidupannya dengan kemaksiatan-kemaksiatan, amalan-amalan penduduk neraka. Sehingga jarak antara dia dengan neraka itu tinggal satu dirah, sangat dekat. Ternyata telah mendahului atas orang tersebut tulisannya, sehingga dia mengamalkan amalan ahlul jannah, sehingga dia menutup kehidupannya dengan husnul khatimah, fayadkhulul jannah. Akhirnya pun dia masuk ke dalam sorga. Tapi sebaliknya, wa inna rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah, dan sungguh ada seorang yang dia benar-benar melakukan amalan ahlil jannah, amalan ketaatan ini dan itu, hatta ma yakunu bainaha wa bainahu ila dhira', sehingga jarak antara orang tersebut dengan sorga sangat dekat, tinggal satu jengkal. Wa yasbiqu 'alaihi al-kitab, kemudian mendahului atas orang tersebut tulisan takdirnya. Fa ya'malu bi 'amali ahli nar, sehingga dia menutup akhir kehidupannya dengan amalan penghuni neraka. Menutup dengan su'ul khatimah. Fa yadkhulun nar, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Muttafaqun 'alaihi. Maka hadis yang seperti ini yang seharusnya membuat kita takut. Sehingga dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, hadis yang seperti ini justru mendorong kita, memberikan semangat kepada kita untuk mengambil asbab, sebab-sebab supaya kita bisa husnul khatimah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.